saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa irdoh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Wahai Rob kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 1. Tujuan manusia Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk tinggal di bumi adalah untuk bertauhid. Maksudnya mempersembahkan penyembahan hanya kepadanya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 57, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tujuan mulia ini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maka, di saat tujuan penciptaan manusia meninggali bumi ini untuk menyembah Allah, Allah tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, kebesaran dan kemuliaannya, agar manusia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesadaran, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan keridhaan, cinta dan pengagungan, bukan karena paksaan atau sekedar ikut-ikutan, tetapi menyembah Allah didasari tulus ikhlas dan ilmu. Ini diantara wujud kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi yang begitu indah, langit yang gagah, lautan yang luas, gunung yang tinggi menjulang, tetumbuhan yang menyejukkan pandangan, hewan-hewan yang cerdik dan menyenangkan, siang malam yang teratur silih berganti, dan masih banyak lagi tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar kita. Ini adalah isyarat bagi orang-orang yang berakal untuk kembali bersimpuh dengan penuh cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu akidah, tanda-tanda seperti ini disebut tauhid rububiyah, mengesakan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Rabb, seperti menjaga, seperti mencipta, mengatur semesta dan lain-lain. Dan yang menjadi perantara untuk sampai pada inti tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam penyembahan atau ibadah. Artinya, saat seorang sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya pencipta semesta yang indah dan teratur ini, maka konsekuensi dari kesadaran ini adalah menyembahnya semata dan meninggalkan segala sesembahan selainnya. Namun, tak semua manusia peka menangkap sinyal kebesaran Allah tersebut. Hanya orang-orang yang punya karakter tertentu saja. Sebuah karakter yang sangat mahal, pembeda antara manusia, makhluk yang paling bermartabat, dengan hewan. Ya, hanya orang-orang yang berpikir saja yang beruntung menemukan sinyal itu. Orang-orang yang menggunakan akalnya untuk dekat dengan Rabb-nya, dialah yang bisa mengambil hikmah dari setiap tanda kebesaran Allah di sekitarnya. Oleh karenanya, di ujung ayat Allah berfirman, La ayatil liulil albab. Ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ini menunjukkan bahwa di antara ibadah yang sangat besar pahalanya adalah berpikir, merenung untuk merasakan kebesaran dan kasih sayang Allah. Lalu yang kedua, seorang tak akan sempurna menjadi hamba Allah sampai dia menggunakan akal sehatnya. Dan yang ketiga, agama ini diperuntukkan bagi para pemikir sehat dan objektif. Kemudian pada ayat berikutnya, Allah terangkan di antara sifat orang yang berakal itu adalah Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir mengingat Allah sambil berdiri dan juga duduk dan juga dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Inilah sifat mereka. Yang pertama, mereka yadhkurun Allah, gemar mengingat Allah. Ini mencakup segala jenis zikir, yaitu mengingat Allah dengan hati, lisannya, dan anggota badan. Maka masuk juga dalam karakter ini, orang yang salat dengan berdiri saat mampu, duduk, dan berbaring saat tidak mampu. Lalu yang kedua, wayatafakkarun. Mereka gemar menggunakan pikirannya untuk menemukan kebesaran Allah. Jika kita perhatikan dua sifat ini, keduanya memiliki dua poin penting dalam kehidupan manusia. Gemar zikir adalah ekspresi ibadah, kemudian gemar berfikir adalah ekspresi akal. Ini dalil bahwa untuk bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, maka seseorang harus membuka dan menggunakan pikirannya. Seorang disebut benar, berakal sehat, manakala ia taat beribadah kepada Allah, dan ibadah yang paling utama adalah tauhid. Wallahu a'lam bissawab. Sumber konsultasi syariah.com. Nasihatku untukmu.